Duitnya sudah disiapkan semuanya. Masih banyak. Saya shuffle semuanya. Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Terima kasih. terjadi. Mantap. Terima kasih Robert Man. Matur suwun. Matur suwun. Robert Man malam hari ini luar biasa. Matur suwun, Mas. Inggih. Lagune wis entek lho, Pak.